muzakarah yang terakhir. Kita ambil dari baris yang kelima. Itu 2, 3, 4, 5. Taib. Subhanahu wa ta'ala amma yasifuna. Ada gunnah pada mim. Amma subhanahu wa ta'ala amma yasifuna. Yasifuna. Yasi. Si. Tebal. Amma yasifuna. Berikutnya. Ma syahidna mahlika ahdihi wa inna la sadiquna. Ma syahidna mahlika ahdihi wa inna la sadiquna. Ada dua huruf ha. Ada dua huruf ha yang sukun. Mahlika ahdihi. Coba. Makhrajnya dari mana? Pangkal, tenggorokan. Sifatnya isti'la atau istifal? Istifal, ya. Baik. Mah, bukan mahlika. Kemudian juga jangan terputus suaranya, berjalan. Mahlika ahlihi. Ya. Nafas terkuras, ya. Nafasnya terkuras banyak. Coba diulangi. Ma syahidna mahlika ahlihi wa inna la sadiquna. Ma syahidna mahlika ahlihi wa inna la sadiquna. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haythu la tarawnahum. إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. Ada wawu yang beriringan, ya. Huwa wa qabiluh harus dibaca sempurna, satu harokat satu harokat. إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. ربنا ولا تحملنا كلمات تحملنا pertama mimnya musyaddadah tuhammil, ya, gunnah. Kemudian tanbih yang kedua, lam sukun bertemu nun. Hati-hati, harus dibaca dengan ilhar. Tuhammilna, betul-betul jelas lamnya. Jangan mudgham, diidghamkan ke nun. Tuhamminna, ya. Tuhammilna, jelas. Bedakan lam dan nun. Karena betul-betul mutaqaribah, ya, antara lam dan nun makhrajnya taqaraba. Ya taqaraban. Wala tuhammilna. Coba. Wala tuhammilna. Ayo. Baik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana. Kalimat la tuzil, coba ulangi. Tuzil. Poin dari ujung tenggorokan, zil dengan sifat rokhawah, ya. Bukan tuzik, tuzik bukan, tuzil. Suaranya ya jeri berjalan. La tuzil. Nah, kemudian qaf pangkal lidah. Jadi dekat antara ghain dan qaf, sangat dekat. Namun tidak ada idgham. Masing-masing dari makhrajnya. Zil u, zil u. Coba. Ya, jangan jangan diidghamkan. Zil u, ya, jangan. Zil u. Nah, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana. Sebagian kita masih sulit, ya, masih sulit mengucapkan ghain yang diiringkan dengan qaf. Nah, tidak apa, nanti latihan lagi. Sementara untuk melatih huruf qaf jangan dibaca dulu, ya, sempurnakan ghain dulu. Tuzil, zil, zil, la tuzil. Kalau sudah kelihatan sudah bisa, yakni sifat-sifatnya jelas, sifat rokhawah, ya, jahar tentunya, jahar, rokhawah, tebal, zil. Jangan sampai kol-kolah, zil, ya, zil. Jangan melemah tekanan pada ghain, zil. Kalau melemah jadinya seperti ini, la tu zil, zil, melemah, zil, harusnya zil, zil. Walaupun tidak nempel sekali memang, tapi demikian, zil, zil. Nah, baru kalau sudah benar ghain, coba satu huruf berikutnya qaf. Zil u, zil u, zil u. Kemudian diulang lagi, la tuzigh qulubana. Naam. Perlu tadarruj, ya, bertahap. Baik. Berikutnya, Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin. Nah, yang agak sulit kalimat dhurriyyatina. Wa dhur, coba usapkan dua huruf dulu. Wadhu. Sekarang masuk ke ro, kemudian langsung mundur. Wadhur. Wadhur. Dhur. Ya, ro-nya tipis karena mau dikasrah ini. Wadhur. Bukan dur, tapi dhur. Ya, sekali lagi. Wadhur. Ri. Ketemu ya. Wadhurri. Wadhurriyatina. Ayo, demikian caranya. Sebagian sering kita dapati huruf ya-nya hilang tasydidnya. Wadhurriyatina. Wadhurriyatina. Wadhurriyatina. Tasydid pada ra dan ya. Naam. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin. Waj'alna, ya, lamnya jelas. Waj'alna. Dari wawu langsung ke jim, ya. Ini alifnya tidak terbaca, langsung ke jim. Wajah. Nah, kemudian lamnya karena beriringan dengan nun, hati-hati, jangan sampai samar-samar atau bahkan idgham ke nun. Waj'alna lil muttaqina imaman. Nah. Taib. Selesai, ya, jadi dua selesai. Alhamdulillah.